وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، تفضل di baca di sini bab nakirah. Kita baca dulu matanya ya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babun nakirati wal ma'rifah. Al-ismu darban, isim itu ada dua macam, ada dua bentuk. Ahduhuma an-nakirah wa huwa wa hiya al-asl. Hukum asal isim adalah nakirah. Kenapa nakirah hukum asalnya? Karena kebanyakan isim adalah nakirah, itu aja. Ya. Nah, wa hiya kullu ismin sya'in. Dia adalah setiap isim yang sya'i. Ya. Yang menyebar fi jinsih pada setiap jenisnya. Nah, pada setiap jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yang tidak mengkhususkan ya, satu jenis saja tanpa yang lainnya. Tidak demikian. Ka rajulin wa farasin wa kitabin. Misal rajul. Ini mencakup semua jenis-jenis satuan yang memiliki sifat-sifat rajul, ya. Sifat-sifat rajulah, dia punya sifat rajulah, namanya rajul. Dari rojul, niko rojul, ya, semua rojul, ya, punya sikap rujulah. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian kitab itu sama juga, ya, kitab, kitab suci, kitab hadis, nah itu sama semua namanya kitab. Nah, wa taqribuha ilal fahmi, dan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Nah, lebih gampangnya, lebih mudahnya ayo qal. Nah, cukup dikatakan nakirah itu apa? Kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi. Setiap isim yang dapat menerima alif lam padanya. Sebesar rajul, imra'ah, saub, ya enggak? Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi. Atau setiap yang dapat menempati, ya, dimasuki oleh alif lam padanya. Misal zi, maknanya kan sahib. Zi ini nakirah, loh. Memangnya zi bisa menerima al? Tidak. Tapi karena zi maknanya adalah sahib, dan sahib dapat menerima, menerima apa? Al. Ya enggak? As-sahib. Nah, begitu. Jadi nakirah itu, kalau ungkapan yang lain, nakiratun qabilu al-mu'assiran awaki'un mawki'a ma'akad zukira. Nakirah adalah isim yang dapat menerima al dan dapat memberikan pengaruh ma'rifah. Atau isim yang menempati tempatnya isim tersebut dapat menerima al. Nah, perhatikan. Ini yang berpengaruh. Nanti ada juga isim yang dapat menerima al tapi enggak memberikan pengaruh ma'rifah. Kenapa? Karena memang sudah dasarnya ma'rifah. Semisal Abbas, Hasan dikasih al, al-Abbas. Hasan, al-Hasan. Ya, ngaruh enggak? Enggak. Makanya dia dikasih al dan memberikan pengaruh. Ya, diberikan pengaruh, memberikan pengaruh. Nah, itu perhatikan itu ya. Makanya Ibnu Malik menyatakan nakiratun qabilu al muassiran, kata Ibnu Malik di Alfiyah. Nakira adalah isim yang dapat menerima al muassiran, yang dapat memberikan pengaruh ma'rifah. Nah, itu. Sudah? Bisa dipahami sini? Ya. Ya, kita baca syarahnya di sini. Hafid, Hafid, baca syarahnya Hafid. Qaddamaha. Nah, nakirah adalah asal. Karena oleh karena itulah beliau mendahulukannya. Kenapa asli? Karena mayoritas isim adalah nakirah. Terus? Hiyal asla. Khobar kanat. Lindiraji kulli. Ah. Kenapa dikatakan asal? Inna makanat hiyal asal, dia adalah hukum asal isim. Karena dia lindiraji kulli ma'rifatin. Karena dia dapat memasuki semua isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu tahtaha di bawah dia. Maka setiap isim ma'rifat, pasti dia nakirah juga bisa jadi nakirah. Min ghairi aksin. Tanpa sebaliknya. Gak ada kaedahnya. Setiap isim nakirah pasti ma'rifat. Gak ada. Ya, setiap isim nakirah pasti ma'rifah. Yang ada ialah setiap isim ma'rifah pasti dia punya asal yang dia adalah nakirah. Gitu. Paham sih gak sih? Nah, terus. Karena Anda tidaklah mendapati suatu isim ma'rifat apapun melainkan dia pasti punya isim nakirah. Nah, ini tanpa sebaliknya. Tanpa sebaliknya kita tidak mendapati isim isim nakirah pasti dia ma'rifat, enggak ada kayak gitu. Ya. Karena tidak ada keharusan nakirah pasti ma'rifat, enggak ada. Yang ada ialah ma'rifat pasti dia punya nakirah. Nah, terus summa ta'ridu lahu ba'da dhalika asma'ul khasa. Fa'il dari ta'ridu ba'da dhalika asma'ul khasa kal'adami idha waladu kal'adami idha wulida kal'adami idha wulida yusamma dhaka al-unsa wa insana al-mududa atau wadiah wa ba'da dhalika yuqulu lahu al-ismu wa kunyatu wa laqabu. Dan juga fa inna syai'a, karena sesuatu hal itu awal wujudihi, ketika dia awal keberadaannya, talzamuhu al-asmaul 'amma, pasti dia memiliki nama-nama yang umum. Summa ta'ridu lahu ba'da dhalika al-asma'u al-khassa. Kemudian baru muncul setelahnya nama-nama yang khusus. Misal Adami aja manusia. Idza wulida, kalau dia dilahirkan yusamma dzakaran. Nah ini dinamakan zakar. Ini kan nakirah ini umum. Unsa, anak perempuan, insan, manusia, mauludan yang dilahirkan, rodian, bayi yang menyusui. Ba'da dzalika, setelah itu yuda'u lahu al-ismu. Baru diberikan, diletakkan kepada anak tersebut, disematkan kepada anak tersebut nama. Nah, baru jadi ma'rifah. Ya enggak? Raymond ketika baru lahir. Wah. Zakaron. Ya. Rodian. Oh. Masya Allah. Ya. Muhibban. Muridan. Muridan. Zawijatan. Ya enggak? Menginginkan seorang istri. Wah, masa baru lahir kayak gitu. Enggak ada. Nah, nanti setelah itu baru diberikan nama, oh Raymond, diberikan kunya Abu apa Raymond? Abu Irab. Walakob, nah lakob julukan. Nah, terus, wali anna. Nah, taib. Karena ketika dia nakiroh nih, dia enggak butuh fidalah latihah pada penunjukannya itu kepada korina indikasi. Berbeda dengan ma'rifah. Ma'rifah butuh korina untuk menunjukkan dalalahnya. Ya. Ya. Dalam penunjukannya dia membutuhkan korina indikasi. Ya, terus? Goibatin. Nah, karena ma'rifah itu tahtaju fi dalalatiha, dia membutuhkan korina dalam penunjukannya, dalam kepada qarinah takallum, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, au silah, adanya silah mausul, au ahdin, adanya dikasih al nanti, ahdin dikasih al, al ahdiyah, al ahdiyah lidhin, al ahdiyah lidhikr, atau semisalnya, wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju. Nah, yang membutuhkan adalah cabang dari yang tidak membutuhkan. Nakiro enggak butuh, ma'rifah butuh. Berarti ma'rifah cabang dari nakiro. Baik, Mustafa, baca Mustafa. Ala taro, jangan dikasih an lah, ala taro. Ala taro, anna lafzu rajulin yang yutlaku ala kulli dzakarin balighin min bani Adam, wala yakhtassu bi rajulin mu'ayyanin min afradi jinsi rajulin. Rijal. Jinsaihima. Falamzu farosin yutlaku ala kulli fardin min afrodil khayri. Walamzu kitabin yutlaku ala kulli fardin min afrodil kutubi. Wala yahtassu labdu wa. Labdun wahidun. Hasbuk, saya hasbuk. Karojulin wa farosin wa kitab ini contohnya. Fakul wahidin minha, masing-masing dari kalimat tiga kalimat tadi syair. Dia mencakup di afrodi jins pada satuan jenisnya, pada semua ya, satuan-satuan jenisnya, pada individu-individu jenisnya. Ala taro, tidakkah anda melihat bahwasanya lafadz rajul yutlak ala kulli dzakar, yaitu dapat diitlakan, disematkan kepada semua kalangan mudzakkar, zakar, pria, balighin, yang balig min bani Adam, dari kalangan manusia. Nah, rajul, rajul, rajul, rajul, rajul. Semua rajul semua nih. Suyudi rajul, Niko rajul, Saipur rajul, Ilham rajul, Faris. Hah? Rajulnya sempurna enggak nih? Nah, rajul semua. La yakhtasu bi rajulin muayyanin. Tidak dikhususkan dengan rajul tertentu min afrodi jinsi rijal, dari individu jenis rijal, enggak. Contohnya demikian pula contohnya faros, kuda, kitab, fa innahuma syai'an, keduanya itu mencakup pada satuan atau jenis-jenis atau individu-individu jenis keduanya. Maka lafadz faros yutlak dapat disematkan kepada semua satuan dari jenis-jenis kuda, al-khayl kuda. Jumikan pula lafadz kitab yutlaku dapat disematkan pada semua satuan dari jenis-jenis satuan individu kitab. Tidak dikhususkan satu lafadz dari keduanya dengan salah satu dari jenis-jenisnya. Enggak, kita katakan kitab ini semua. Kitab nahu, kitab sorab, kitab hadis, kitab usul, kitab jar wa ta'dil, semua namanya kitab. Nah. Kemudian kata beliau wa taqribuha ilal faham, dan yang lebih memudahkan untuk dipahami. Ya. Ya, itu apa? Taqribu haddin nakirati ilal fahmil mubtadi. Taqribu haddi yaitu agar semakin didekatkan kepada haddi, definisi nakirah kepada pemahaman para pemula. Ya. Nah, terus dibaca di sini. Nah, siapa dibaca? Ini Faris baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. au yaqbalu la yaqbalu al alif au yaqbaluha walakin walakin la tu'assir walakin la tu'assir fi at ta'rifa walakin la tu'assir fi at ta'rifa ka haridin wa abasin wa dhahakin wa lamika wa laysa bina Masbuk cukup. Kalimat rajul imra'ah saub. Maka semua lafaz-lafaz ini wa nahwuha nakiratun, semuanya nakirah. Kenapa? Li'annaha salihatun lidukhulil alif wal lam. Al-ma'rifah 'alaiha. Karena dia memang cocok layak dimasuki oleh alif lam ma'rifah padanya. Maka dikatakan ar-rajul, al-mar'ah, as-saub. Fa in kana al ismu la yaqbalu al alifa wal lam, semisal isim enggak dapat menerima alif lam al, ya semisal Zaid, Amr, Bakar dan semisalnya, au yaqbaluha atau dapat menerima alif lam, lakin la tu'assiru fihi at-ta'rifa, namun tidak memberikan pengaruh ta'rif ma'rifah, semisal Haris, dia kan sudah alam, sudah ma'rifah, Abbas, Dhahhak itu sudah alam ma'rifah, maka disebut di sini dia bukan nakirah. Ya, walaupun nanti dikasih al, al-Abbas, al-Hasan, al-Haris, ad-Dhahhak, tetap bukan ma'rifah. Dia tetap bukan nakirah. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Nah, jadi dikasih al yang memberikan pengaruh ma'rifah. Dikasih al jadi ma'rifah. Masjidun al-masjid. Nah, berarti masjidun nakirah. Abbasun dikasih al, al-Abbas. Enggak, berarti Abbasun bukan nakirah, ma'rifah, alam. Kenapa? Dikasih al, enggak mengaruh. Abbasun, dikasih al, enggak ngaruh. Abbasun tetap ma'rifah. Ya. Enggak pengaruh, taibar kalau bego. Ya. Paham enggak sini? Ya. Ah, terus fa'idatun. Ini sebenarnya ada yang enggak dibahas oleh beliau. Itu tadi isim yang menduduki kedudukan isim yang dipasangi oleh al. Ya, yaitu au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam. Kadzi. Itu isim yang menduduki kedudukan isim yang dapat disematkan al. Yaitu zu. Maknanya adalah sahib. Zu memang enggak dapat menerima al, tetapi sinonimnya, muradifnya sahib dapat menerima al. Sahibin, as-sahibi. Maka zu yang merupakan sinonim dari sahib dikatakan juga nakiroh. Dikatakan apa? Nakiroh. Memangnya bisa nerima al, sinonimnya dapat, dianya enggak. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, Pak Edatun. Nah, Pak Edah. Pak Sofyan. Wasman lila an-nafiyah nahu rubba rajulin karimin laki tu'u wakam abidin malakatu malaktu wajalan jahit zaidun tawahikan wastaraitu isrina kitaban wala rajula mu'imun. Assalamualaikum. Nah. Ya. Pak Eda. Ini tambahan ya. Min alamatin nakirati aidan, di antara tanda nakirah juga dukhulu ruba 'alaiha, masuknya ruba kepadanya. Karena ruba jarah tidaklah dia memasuki isim kecuali isimnya adalah nakirah. Enggak ada isim yang dimasuki ruba ma'rifah. Atau kam khabariyah. Ya, kam khabariyah. Kam khabariyah. ya, kam yang hendak mengabarkan. Ya, misalkan antum bertanya, kam mar'atin nazar Tuhan, gitu. Raymond berkata misalnya gitu, betapa banyak cewek yang saya nazar, Abu Nazar. misalkan, ya. Nah, siapa yang udah pernah nazar nih, tapi belum nikah? Oh, yang nunduk itu, Zaki ya. Nador. Bahaya ini Zaki ini. Ya, wawuha halan. Dan dia terletak i'rabnya itu sebagai hal biasanya, tamyiz. Ya, atau isim la nafiyah lil jins. Contoh yang dia terletak setelah ruba rajulin karimin lakitu. Ya, ruba rajulin karimin lakitu. Nah, betapa sedikitnya pria yang karim, dermawan aku jumpai. Kam abidin, ini kam khobariyah, bukan istifham. Lagi ceritain ini. Bahasa Indonesia juga sama nih. Kam abidin malak. Berapa banyak budak yang aku miliki? Ini gak lagi nanya. Ya. Gak lagi nanya, lagi mengabarkan. Kayak tadi ya, berapa perempuan yang udah saya nazar. Misalkan gitu, ngomong kayak gitu. Itu nanya enggak? Enggak. Berarti lagi menunjukkan, nih saya Abu Nador. Abu Abi Nador. Nah, jadi kalau ada Abu Nador, saya bapaknya lagi. Abu Abi Nador. Bahaya itu, Raymond. Astagfirullah. Hah? Abu Abi Nador. Masya Allah. Wajah Zaidun Dohikan. Ya, dohikan dari hal, walaupun enggak semua hal mesti dalam bentuk nakiroh ya, karena hal bisa jadi juga dalam bentuk jumlah. Ya, nanti ditakwil. Istraita istrina kitaban tamyiz, kalau tamyiz nakiroh semua. La rajula qaimun. Nah, rajula berarti dia apa? Hah? Isim la. Adapun nanti yang munada yang nakiroh, maksudah itu enggak tergolong sebagai nakiroh. Kenapa? Karena dia maksudah sudah tertentu berarti. Ya, sudah tertentu. Tayyib barakallahu fikum. Wa darbu tsani qala al-musannif rahimahullah taala. Ya, contoh jenis yang kedua al-ma'rifah dari isi. Ya. Ma'rifah wa hiya sittatu anwa'in. Ya, ada 6. Ya. Ya, itu ada 6 macam yang ma'rifah. Yang pertama mutmar, domir, wahuwa a'rafuha. Ini yang paling ma'rifah dari sisi ilmu nahwu. Nanti kalau dari sisi adab tentunya yang paling ma'rifah apa? Lafadz jalalah. Ya. Summal alam, alam, nama-nama. Ismi syarah, mausul. Kemudian al-mu'arraf bil-adah. Yang mu'arraf dengan al. As-sadis. Yang keenam ma'udifa ila wahidin minha, yang diidofakan kepada salah satu dari 5 yang tadi. Ya, kepada domir, kepada alam, kepada isim isyarah. Wa huwa fi rutbati ma'udifa ilaih. Ya. Nah, yang keenam ini dalam rutbah, dalam kedudukannya, tingkatan paling ma'rifahnya itu dia seperti kedudukan yang diidofakan kepadanya. Kalau diidofakan pada domir nakiroh berarti ma'rifahnya dia menjadi seperti ma'rifahnya kedudukan domir. Ja'a gulamuhu. Maka ja'a gulamuhu. Kan gulamun gitu. Ja'a gulamuhu. Berarti dia a'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling top. Kenapa? Karena diidofakan kepada ma'rifah yang paling top. Illa ismal mudaf ila domir. Oh, enggak. Kecuali isim yang diidofakan pada domir. Fa'innahu fi rutbatil alam. Dia pada kedudukan alam. Alam. Wistasna mimma dhukira ismullahi ta'ala. Nah, jadi kecuali kan ini jika disebutkan nama Allah. taala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma', maka dia adalah alam yang paling ma'rifat berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Saiful, baca Saiful. Qawluhu al-ma'rifatu hiya ma uji'a liyasta'mila liyusta'mala. Ah, dia adalah sesuatu yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu yang tertentu. Ya. Untuk sesuatu yang tertentu. Jadi ma'rifah. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa bani wal ghulami wal ladhi, itu kata Ibnu Malik gitu. Nah. Ya, terus qawluhu wa hiya kitabu anwa'i dada wa'duhum sabi'an wa wa'an akhiratu al-maqsulatu. Baik, dan dia ada 6 macam. Sebagian ulama menambahkan ada 7, yang ketujuh yaitu nakirah maksudah. Terus nah, kalau nakirah maksudah ya rajulu itu pasti untuk person tertentu. Ya berarti dia ma'rifah, bukan nakirah lagi. Kan kalau nakirah itu jelas definisinya. Ya, definisi yang beliau katakan sebelumnya yaitu ismun ismus is kullus min sya'in fi jinsihi la yahtassu bi wahidin duna akhar. Sedangkan nakirah maksudah ya dia sudah dimukhtas, sudah dikhususkan. Ya, terus fi rutbati ma sahibika fa sahibika sifatun li zaidin wa sifatu la takunu a'rafa wa sifatu la takunu a'rafa min al-mawqufi bal mithluhu mislahu awdunahu hadha mazhabu al-aktharin. Nah, perkataan beliau wa huwa fi rutbati ma udifa ilaih, yang keenam gitu, yang diidofahkan kepada 5 kedudukannya seperti kedudukan mudofun ilainya ila akhir. Annal mudof yaitu mudof bihasabi ta'rifihi, itu sesuai dengan ma'rifat dia pada rutbah yang diidofahkan kepadanya. Misalkan gulamu zaidin, itu berarti dia rutbah ma'rifah dia gulamun, itu berarti pada rutbah alam, karena zaid adalah alam. Gulamu hadha berarti pada rutbah isyarah. Gulamul ladhi ja'aka berarti pada rutbah isim mausul. Gulamul khadi berarti pada rutbah yang ada al, berarti pada rutbah zil adati. Nah, yang memiliki adati, yaitu ada perangkat untuk menjadikan ma'rifat dengan al. Wistasna min hadha al-mudaf ila ad-domir. Yang dikecualikan dari hal ini adalah al-mudafu ila ad-domir, yang diidofahkan pada domir, misalnya gulami, gulamuka, gulamuhu, fa innahu fi rutbatil alam, dia pada rutbah alam. Ila annahu yusafu bihi, karena dia disifati. Ya, kama qala, sebagaimana gulamuhu, berarti dia disifati. Sebagaimana dalam contoh marartu bi zaidin sahibika. Lihat, marartu bi zaidin sahibika. Dia sifat berarti kan. Apa i'rab sahibik? Na'at. Na'at dari mana? Na'at apa badal? Nah, marartu bi zaidin sahibika. Berarti apa? Badal, bukan na'at. Nah, berarti kan sahibika sifatun li zaid. Oh, dia na'at. Na'at. Bukan, ini sifat bukan maksudnya tabi'iyah, bukan. Ya, sahibikanya kan. Wasifatu la takunu a'rafa minal mausul. Sedangkan sifat tidak boleh, tidaklah dia menjadi lebih ma'rifat daripada yang disifati. Bahkan dia semisalnya atau di bawahnya. Dan ini mazhabnya para ulama kebanyakan. sifat. Secondongnya nak badan lagi. Oh sifat. Allah alam. Kalau beliau menyatakan ini sifat. Terus dibaca di sini. Ya. Siapa? Raymond. Fahadihi aqwalun salasatun. Arjahuha fi nabri al-qawlu sani. Fi annahu la mani'ah min antakuna sifatu a'rafa min al-mausufi. Wallahu a'lam. Wanzur Hasyiyata Yasinin. Yasinin. Wa hasyiyata Sobbani. Wa ghairahum. Baik. Ah, perhatikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mudhaf pada tingkatan mudhaf ilaih secara mutlak. Berarti misalkan ja'a gulamuhu, berarti gulam tingkatnya tingkatan domir. Gitu. Enggak dikecualikan. Wa dhahaba ba'du akhar, sebagian yang lain berpendapat ila annahu dunal mudhaf ilaihi mutlaqan. Ya. Bahwasanya tidak apa namanya? Tanpa selain mudhaf ilaihi secara mutlak. Ini adalah tiga pendapat ini yang paling rajih fi nadhari, menurut penelitianku, kata penulis buku ini Syekh Ahmad Sabit Al-Usobi, adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada yang mencegah min antakuna asifah, bahwasanya sifat itu bisa menjadi a'rafah, lebih ma'rifat daripada mausuf, daripada yang sifati. Wallahu a'lam. Namun ada ya firman Allah di surah Ibrahim ayat awal, kitabun alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Apa ayat selanjutnya? Allahi alladhi lahu mulku samawat, lahu ma fis samawat. Perhatikan, ila sirati al-aziz al-hamid. Allahi, apa yang Rabbnya Allah? Ya. Na'at? Enggak boleh na'at. Ya. Maka kata para ulama, nih saya bawakan syarat dari Syaikh Utsaimin, la naqulu inna lafza jalalah Allah sifatun. Kita tidak mengatakan lafaz jalalah Allah sebagai sifat, bal naqulu hiya athfu bayan. Dia athfu bayan. Li alla yakuna lafzul jalalah tabi'an, supaya lafaz jalalah tidak menjadi tabi'. Ya. Tabi'an tabi'atan na'ti lil man'ut, sebagai tabi' sebagai na'at man'ut. Dia seolah-olah adalah man'ut yang disifati. Tidak. Nama Allah justru yang paling utama, yang paling ma'rifah dibandingkan dengan nama Al-Aziz. Walaupun Al-Aziz nama Allah juga. Ya. Al-Hamid nama Allah juga. Itu jadi dalil, ya. Sekaligus menyanggah pernyataan beliau. Ada yang mencegah bahwasanya sifat, ya, si na'at itu enggak boleh apa namanya? Man'ut lebih ma'rifat daripada na'at. Ya, lebih ma'rifat daripada na'at. Ya, karena buktinya la Allahi itu lebih ma'rifat daripada Al-Aziz. Kalau kita katakan Allahi itu adalah jalalah adalah na'at, berarti Al-Aziz Al-Hamid lebih ma'rifat daripada na'at. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini berarti sesuai dengan perkataan saya, ya. Sesuai. Berarti dia tidak sesuai dengan perkataan Syekh. Syekh di sini kan menyatakan enggak ada yang mencegah kok dalil bahwasanya sifat mesti lebih ma'rifat daripada yang disifati. Ada. Ada dalilnya kata di surah Ibrahim. Nah, wa qauluhu wa yustasna mimma dzukira, dikecualikan dari apa yang disebutkan ai qablu, yaitu sebelumnya. Wa huwa aham ya, kalau qablu ya berarti ada domir mudhof ilaih atau mudhof ilaih yang dihadaf qablahu gitu. Wa huwa anna dzamira a'rafu al ma'arifi, yaitu bahwasanya domir adalah ma'rifat yang paling ma'rifat, dikecualikan yaitu lafadz jalalah bil ijma' ai li syiddati tamyizihi wa ghalabati dhuhurihi dhuhuran la yahtamilul khafa'a fa huwa bihadzal ma'na a'rafu minad dhamiri wa ghairihi, karena sangat pembedaannya sangat jelas wa ghalabati dhuhurihi, dan sangat dominannya nampaknya dhuhuran dengan penampakan yang jelas yang tidak ada kemungkinan tersamarkan sedikit pun dari lafaz Allah. Ya. Kalau lafaz al-aziz nanti ada kemungkinan istrinya, suaminya si itu yang digadang-gadang namanya Zulaikha. Bahwa bihadzal al-ma'na, maka berdasarkan makna ini nama Allah, Allahu lafaz jalalah itu adalah isim yang paling ma'rifat melebihi domir dan yang lainnya. Ya, cukup ya.